السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-11, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Yunus ayat ke-44. Silakan baca Pak Edi. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak mendzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia sendiri mendzalimi diri mereka. Inna harfu taukid wa nasbin Allah lah tujalala sebagai isim inna la la la la na, na, nafi yablimu fi'il mudore domirnya domir mustatir annasa fi'il maf'ul bi syai'an sedikit pun maf'ul bi kedua. Alwawu harfu atfin la harfu taukid lakinna harfu taukid harfu istidrak istidrak ya. Annasa isim anfusahum anfusa apa kira-kira ini baru tahu buat ini taukid taukid nah hum mudhaf ilai yaqlimun fi'il mudhari alalu sebagai fa'ilnya. Innallaha la yaqlimun nasa sayi'an bi ziyadati fi sayi'atihim au naqsimin his hasanat au naqsin au naqsin min hisa khasa min hasanatihim hasanatihim walakinan nasa humul ladina yaqlimuna anfusahum bil kufri wal ma'siyati wal mukhalifati amarallahi wa nahyihi wa mukhalafati amrillahi wa nahyihi sesungguhnya Allah tidak mendzalimi manusia sedikit pun dengan menambah keburukannya atau mengurangi kebaikan mereka, tetapi manusia sendiri yang mendolimi diri-diri mereka dengan kekafiran, dengan maksiat, dengan menentang perintah Allah dan larangannya. Namaste. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi manusia sedikit pun, dan akan tetapi manusia yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seseorang, dalam arti ya tidak akan menambahkan hukuman melebihi apa yang dilakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Setiap orang itu akan dihukum secara adil. Ya, faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Ya, kebaikan apapun yang dia lakukan, dia akan melihatnya nanti di akhirat. Sebaliknya keburukan apapun yang dilakukan, dia akan melihat balasannya nanti di akhirat. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambahkan keburukan atau mengurangi kebaikan seseorang. Semuanya akan mendapatkan sesuai dengan tepat, sesuai dengan yang mereka lakukan dahulu di dunia. Nah, ya silakan Bu Kurniati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. Pada hari Allah mengumpulkan mereka, seakan-akan mereka belum pernah tinggal, kecuali hanya sesaat saja di siang hari. Mereka saling mengenal di antara mereka. Sungguh Allah mengumpulkan orang-orang yang telah mendustakan pertemuan dengan Allah, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-wawu harfu atfin, yauma dhorof zaman, yahsyuruhum fi'il mudhari, dengan fa'ilnya domir mustatir huwa ya'udu alallah hum maf'ulum bih. Al-kafu harfu tashbih ya, boleh Ustaz? Harfu tashbih. Terus belajar. Ah. Apa Ustaz? Ya boleh huruf tasbih, boleh huruf jar juga. Oh, iya, harfu tashbih wajar gitu kali ya. Wah, harfu jar. An berarti harfu nasbin wa masdariin, lam harfu nafin wa jazmin, yalbasu fi'al mudhari fi'al mudhari majuzum bilam illa berarti adatul istisna mulghah. Sa'atan ini maf'ulun bih dari yalbasu. Minan nahar jar wa majrur. Yata'arufuna fi'il mudhari aw sebagai fa'il baina dhorof makan hum mudhofun ilai. Qad harfu tahkikin khosira fi'il madi alladzina ini tadi fa'ilnya huwa domir mustatir huwa ya'udhu 'alallah ya. Alladzina isim mausul sebagai maf'ulun bih. Masa ini alladzi sebagai fa'il apa sebagai apa ya? Kan Allah mengumpulkan orang-orang yang telah mendustakan. Kalau khasir mau mengumpulkan artinya. Insyaallah. Rugi ya. Iya. Ya tadi Ana itu dong ngertiinnya salah ya. Sungguh telah rugi Ona. Berarti gini, qad khasir sungguh rugi orang-orang yang telah mendustakan ya pertemuan dengan Allah. Khasira fil madi alladzina isim mausul bagi fa'ilnya ya. Fa'il kadzabu fil madi alwaw sebagai fa'il biliqai jarwa majrur Allah lafzu jalalah mudhafun ilaih alwaw harfu atfin ma manafin harfu nafin kanu fi'il madhi naqis alwaw sebagai isim kana muhtadin khobar kana 45 wa yauma yahsyurullahu haula'il musyrikina yaumal ba'thi wal hisabi ka'annahum qabla dhalika lam yamkusu fil hayatid dunya illa qadara sa'atin qadara sa'atin minan nahari yu'rifu ba'duhum ba'dun kahal ya'rifu ba'duhum ba'dun ya'rifu ba'duhum ba'dun kahalihim fid dunya tsumman qata'at tilkal ma'rufatu. Ini kok ma'rufatu? Tilkal ma'rufatu. Bukannya fa'il ya? Ma'rifatu. Fa'il ma'rifatu. Oh, salah ya roknya ya. Tilkal ma'rifatu wang qadot tilkas sa'atu. Qad khasirul ladhina kafaru wa kazzabu biliko illahi wa thawabihi wa iqabihi. Wa ma kanu muwaffakina ya. Muwaffakina. Li isabatir rusydi fima fa'alu. Kata Ustaz. Nah. Pada hari Allah mengumpulkan mereka orang-orang musyrik di hari kebangkitan dan hari perhitungan ya, dan hari hisab atau perhitungan, seakan-akan mereka itu sebelumnya belum pernah tinggal di kehidupan dunia kecuali atau melainkan hanya 1 jam saja ya. Hanya seukuran ya, seukuran hanya sesaat dari di siang hari, hanya sesaat saja di siang hari. Sebagian mereka mengenali sebagian yang lain seperti keadaan mereka waktu di dunia. Kemudian pertemanan mereka itu terputus ya. Kemudian terputus pertemanan mereka dan saat itu telah berakhir pertemanannya ya, maksudnya ya. Dan saat itu telah habis pertemanannya. Dan sungguh telah rugi orang-orang yang ingkar dan mendustakan pertemuan dengan Allah dan mengingkari juga pahala dan hukuman atau azab Allah, dan mereka tidak akan memperoleh taufik dengan tujuan yang benar ya, liisobati rusyid, dengan tujuan menempuh yang benar. kebenaran. Oh, untuk menempuh kebenaran pada apa yang mereka kerjakan. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Qad khasira alladziina kadzdzabuu biliqaa'i illahi wa ma kaanuu muhtadiin. Dan pada hari Allah mengumpulkan mereka, seakan-akan mereka tidak tinggal di muka bumi kecuali hanya sesaat dari waktu siang. Ya ta'arafuna bainahum, yang mereka saling mengenal di antara mereka. Sungguh telah merugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Jadi kehidupan dunia ini kalau dibandingkan dengan kekalnya kehidupan akhirat, itu seperti satu saat dari waktu siang. Ya, jadi nggak ada sehari bahkan. Ya, hanya satu jam atau satu saat dari waktu siang. Dan memang seperti itu hakikat kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu bersifat fana ya. Bersifat sementara, tidak lama. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi, maka kehidupan di dunia ini nggak ada apa-apanya. Makanya sangat rugi orang yang mengorbankan akhiratnya demi dunianya yang sementara. Mengorbankan akhirat yang kekal ya demi dunia yang nikmatnya hanya sementara ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qad khasira alladziina kadzdzabu biliqaa'illah, sungguh merugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, orang-orang yang enggak percaya dengan hari akhir, orang-orang yang enggak percaya dengan ya hari perhitungan, orang-orang yang enggak percaya dengan hari pembalasan. Wa ma kaanu muhtadiin, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Disebabkan keingkaran mereka, kekufuran mereka, Allah makin jauhkan mereka dari kebenaran. Nah. Ya, baca Abu Fatim. Assalamualaikum ilaikum ustazi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa imma nuriyannaka ba'dhal ladzina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum thumma Allahu shahidun 'ala ma yaf'alun. Dan jika kami perlihatkan kepada engkau sebagian orang yang kami ancam mereka atau kami wafatkan engkau, maka tempat kamilah tempat kembali mereka. Kemudian Allah menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Al-wawu harfu atfin, in harfu syartin ma zaidah. Nuri ya fi'lun dhari'un majazum bi in usahin saya. Enggak. Hah? Dia kan bersambung sama nun taukid, jadi maaf. Oh ya. Nunnya nun taukid sebagai itunya saya. Sebagai apa? Itunya apa? Jadi ini fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid, makanya dia mabni gitu. Mabni ya. Nah, fa'ilnya. Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdiruhu nahnu ya. Nah. Al-kafu maf'ulun bih. Ba'dho maf'ulun bih. Sanis ya. Alladzina isim mausul yang bagaimana aja. Yang bagaimana aja. Ba'dho ladinggal lah kalau. Oh, mudah menilai. Sebagian orang-orang yang. Nah. Yeah. Nah, itu fi'lun mudhari'un fa'ilnya mustatir. Hum maf'ulun bi au harfu 'atfin natawaf saya fi'lun mudhari'un mabni karena bersama dengan nun taukid. Karena litisal bi nun taukid. Al kafu maf'ulun bi al fa'u harfu maka tempat. Harfu jawab saja. Ilaina jarwa majrur marji'u jarwa majrur sebagai khabar muqaddam marji'u mubtada mu'akhar hum mudhofun ilaih summa harfu atfin Allahu lakul jalala sebagai mubtada syahidun khobar ana ma jarra majrur atas apa ya aluna fi'lu mudhari'un al-wawu sebagai fa'il 46 apa misal panzat wa imanuriyan nuriyannaka ayyuhar rasulu fi hayatika ba'dhal ladina aiduhum minal iqabi fid dunya aw natawaffayannaka qabla an nurika dalika fihim fa ilaina wahdana yarji'u umurahum fil amruhum fil halataini thumma Allahu shahidun ala af'alihim allati kanu yaf'alunaha fid dunya la yakhfa alaihi shay'un shay'an minha shay'un kalau shay'un madalik shay'un minha fayujazihim biha jaza'uhum jaza'ahum jaza'ahum alladhi yastahiqunahu. Dan jika kami perlihatkan engkau wahai Rasul di kehidupanmu sebagian orang-orang yang kami ancam dengan hukuman di dunia atau kami wafatkan engkau sebelum engkau melihat itu pada mereka. Belum kami tunjukkan. Kami tunjukkan itu pada padamu yang demikian. Maka tempat kembali satu-satunya hanyalah kepada urusan mereka hanyalah kepadaku di dua dalam dua keadaan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kemudian Allah menjadi saksi menyaksikan apa yang mereka lakukan yang dahulu mereka lakukan dengannya di dunia tidak tersembunyi atasnya sesuatu pun darinya maka Allah akan membalas mereka dengan balasan kepada mereka yang sesuai haknya sesuai dengan yang berhak mereka dapatkan. Yang berhak mereka dapatkan. Naam Ustaz. Naam warahmatullahi wa jazakallahu khairan. Wa iyakum Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa imma nuriyannaka ba'dhal ladzina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum summa Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Dan ada kalanya kami perlihatkan kepadamu sebagian orang yang kami ancam mereka dengan hukuman atau kami wafatkan engkau terlebih dahulu fa ilaina marji'uhum maka hanya kepada kamilah tempat kembali mereka kemudian Allah bersaksi atas apa yang mereka kerjakan. Jadi sebagian orang kafir itu ada yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi Rasulullah wafat lebih dulu kemudian mereka orang-orang kafir itu wafat belakangan. Tapi bagaimanapun keadaannya fa ilaina marji'uhum maka hanya kepada kamilah tempat kembali mereka. Summallahu syahidun ala ma yaf'alun. Kemudian Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Jadi balasan dari kekufuran mereka adalah keburukan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat, atas kedustaan mereka, kekufuran mereka, kesyirikan mereka dan penentangan mereka terhadap syariat Allah. Nah. Ya, silakan baca Bu Dehris. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Setiap umat mempunyai rasul. Apabila rasul datang kepada mereka telah ditetapkan antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak dizolimi. Al-Wahfu Arfin, Likuli Jarwa Majrur, sebagai khabar mukaddam ya Ustaz ya? Iya benar, khabar mukaddam. Umatin mudhofun ilaihi, Rasulun mubtada muakhar, Alfa'u harfu atfin iza zorfia syartia ja'a fi'lu fi'il madi rasulu fa'il hum mudafun ilaihi kudia fi'il madi majhul baina zorof hum mudafun ilaihi bil kisti jar wa majrur alwa'u waw hal ya sari hum mubtada la harfu nafin yuzlamuna fi'lun mudari'un majhul alwaw naibul fa'il la yuzlamuna sebagai khobar dari mubtada. Likulli ummatin kholat qoblakum ayuhan nasu rasulun arsal tuhu ilaihim kama arsal tu muhammadan ilaikum yada'u ila dinillahi wa ta'atihi. Fa iza ja'a rasuluhum fil akhirati kudiyahina izin bainahum bil adli. Wahum la yuslamuna min jaza'in ta'malin min jaza'i. Min jaza'i a'malihim syai'an. Dan tiap-tiap umat yang telah berlalu sebelum kalian, telah kami utus rasul kepada mereka sebagaimana telah aku utus Muhammad kepada kalian. Rasul-rasul itu menyeru kepada agama Allah dan menyuruh mentaatinya. Maka ketika datang rasul kepada mereka di akhirat, telah diputuskan pada waktu itu antara mereka dengan adil, sedangkan mereka sedangkan mereka tidak dizalimi sedikit pun balasan ya, pada balasan amalan mereka ya. Tidak balasan baik mereka. Nambah taufik wa jazakallahu khairan. Taufika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatir rasul. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dan setiap umat itu ada rasulnya. Maka apabila telah datang rasul mereka, ditetapkan di antara mereka dengan adil, sementara mereka tidak dizalimi. Dan setiap umat itu ada rasul yang Allah utus kepada mereka. Dan apabila nanti rasul mereka datang di akhirat, ya rasul akan menjadi saksi. Dan akan diputuskan ya perkara di antara mereka dengan adil wahum la yudlamun, sementara mereka tidak akan dizalimi. Karena Allah Maha Adil, tidak mungkin ada ya kebaikan yang keburukan yang ditambah atau kebaikan yang dikurangi. Semuanya akan mendapatkan sesuai dengan porsi kebaikan atau keburukannya. Nah. Ya baca, Bu Nurul baca. Ya Naam Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Dan mereka berkata, kapan datangnya ancaman ini jika kalian benar-benar orang yang jika kalian sungguh-sungguh orang yang benar. Allah aku atwin yaquluna fi'il mudhari wa sebagai fa'il mata ini zaraf ini ya zaman ya harfu istifham isim istifham ya isim istifham hadza ismul isyarat sebagai mubtada al-wa'du badal dari hadza ya na'am kayaknya ini lebih cocoknya hadza sebagai khobarnya, mata itu isim-isim sebagai mubtada. Mubtada al-wa'du. Oh ya. Al-wa'du sebagai mubtada bisa-bisa ini ya. Bisa apa? Ma'rifat kabarnya. Al-wa'du sebagai kabar in harfu syartin kuntum fi'il madhi nakis tum sebagai isim kana shadiqina kabar kana. Fi'il mudhari. Kok fi'il mudhari? Benar, kabarnya kana. Iya, kabarnya kana, bukan bilangnya fi'il mudhari. Boleh kabar kana. Nah. Ustaz, sekarang ini tafsirnya. Wayakul musyrikina musyrikuna fi fi kaumika ayuhar rasulu mata qiyamus saati in kunta anta waman tabi'aka minas syarikina qiyaman ya bima ta'idu bima ta'iduna nabi. Mereka, maka berkatalah orang-orang yang musyrik itu dari kaummu, wahai Nabi, kapan tegaknya datangnya hari kiamat jika engkau dan orang-orang muslimmu termasuk orang yang benar dalam ancaman kalian terhadap kami. Gitu ya Ustaz. Naam. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Dan mereka berkata, kapankah ancaman ini, adab ini turun? In kuntum shadiqin, jika kalian orang yang benar. Nah ini, orang kafir itu ketika dijelaskan adanya surga dan neraka, adanya nikmat di surga, ancaman di neraka, mereka malah menantang, kapan terjadinya ini? In kuntum shadiqin, jika kalian orang yang benar. Ini ucapan orang kafir ya. Jadi mereka boro-boro percaya. Bahkan mereka meledek ya. Mencemooh, mengejek kaum muslimin. Ya kalau memang ada surga dan neraka, ada hari kiamat, ada azab, mana? Tunjukkan sekarang. Nah ini. Ya, orang kafir itu seperti ini sikapnya. Nah. Ya, lanjut. Baca Abu Azmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Katakanlah, tidaklah aku memiliki pada diriku keburukan dan tidak pula manfaat kecuali apa yang Allah kehendaki. Di setiap umat itu ada ajalnya. Jika datang ajalnya, maka tidaklah bisa diakhirkan barang sesaat dan tidak pula bisa dimajukan. Kul fi'il amr, fa'ilnya dhamir mustatir anta, la harfu nafi, amliku fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir ana, li nafsi jar wa majur, dharun maf'ulun li, al-wawu harfu atfin, la nafiyah naf'an ma'tuf ila dharon illa hafu istisna ma ma ini isim mausul sebagai mubtada atau mustasna. Oh iya ya, mustasna. Sya'a fi'il madi Allah fa'ilnya, laftul jalalah sebagai fa'il. Nikuli jar wa majur ummatin mudafun ilaih ajalun mubtada mu'akhar. Begitu ya. Ajalun nikuli ummatin. Idza dzarfiyah jaa fi'il madi ajaluhum ajalu fa'ilnya hum mudafun ilaih. Alfa wa harfu atfin. La harfu harfu nafyin yastakhiruna fi'il mudhari al wawu sebagai fa'il sa'atan dhorof zaman al wawu harfu atfin la harfu Nafyin, yes. Saatan itu lebih cocoknya maful bih ya. Oh, maful bih aja ya. Saatan maful bih. Al-wawu harfu atfin. La, ya, la harfu nafyin yastaqdimuna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il. Maksudnya apa Ustaz? 39. Qul lahum ayyuhar rasulu la astati'u an adfa'a an nafsi dharran wala ajlibu laha naf'an illa ma syaa Allahu an yadfa'u anni min dharrin aw yajlibu li min naf'in. Ini an yadfa'a kan ada an-nya. Yadfa'a anni. An yadfa'a anni min dharrin au yajliba yajliba ya yeah. Yajliba li min naf'in li kulli qaumin waqtin waqtun la min qada'i muddatihim lin qada'i muddatihi lin qada'i muddatihi muddatihim au ajalihim idza ja'a waqtu in waqtu in qad waqtun qida'i ajalihim wa fina wa fana'i a'marihim fala yastakhiruna anhu sa'atan fa yum fayumhiluna wala yataqaddamu ajaluhum anil waqtil ma'lumi. Terjemahin, Bu? Artinya belum. Astagfirullah. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, aku tidaklah mampu untuk menolak diriku keburukan dan tidak juga mengapa mengalahkan mendapat ajal ibu itu apa Ustaz? Wala. Gimana? Mendapatkan manfaat dan tidak mengambil dan tidak juga mengambilkan dan tidak juga mengambil manfaat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah untuk menolak bagi diriku ini keburukan atau mengambil manfaat. Di setiap umat, di setiap kaum ada waktu waktu untuk menghabiskan masa dan ajal mereka. Masa dan ajal mereka. Sehingga ketika datang waktu ajal mereka itu maka hilanglah segala urusan mereka. Bukan, apabila telah habis ajal mereka dan umur mereka, maka apabila telah habis ajal mereka dan umur mereka, apabila telah habis ajal mereka dan umur mereka. Oh, ini akmar itu umur ya. Dan mereka, maka tidaklah mereka bisa mengakhirkan umur mereka itu sesaat dan tidak bisa yumhilhum menundanya. Menundanya ya. Menundanya. Dan tidaklah tidak juga bisa memajukan ajal mereka dari waktu yang telah ditentukan. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Katakanlah aku tidak memiliki untuk diriku mudarat dan tidak pula manfaat. illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Sebelumnya kan orang kafir meminta agar disegerakan azab bagi mereka, menantang Rasulullah untuk mewujudkan ancaman bagi mereka. Maka kata Rasulullah, kulla amliku li nafsi dharra wa la naf'a. Jadi Rasulullah itu hanyalah manusia biasa yang tidak bisa menolak mudarat, tidak pula mengambil manfaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Li kulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Jadi setiap umat itu, setiap orang itu sudah ada ajalnya masing-masing. Idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa mengakhirkannya walaupun sesaat saja. Tidak pula mereka bisa menyegerakannya. Jadi ajal itu akan datang tepat pada waktunya. Tidak ada yang bisa mengakhirkannya, tidak pula yang memajukannya. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwasanya silaturahim itu memanjangkan umur? Nah, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan panjang umur di sini adalah Allah berikan keberkahan pada umurnya. Jadi misalnya umurnya tetap 60 tahun, tapi dengan kebaikan yang dia lakukan, yang tadinya ditakdirkan bahwa dia bermalas-malasan, ya, namun karena kebaikan yang dilakukan, Allah berikan keberkahan pada waktunya. Diisi dengan hal-hal yang baik, diisi dengan ibadah, diisi dengan perbuatan kebaikan kepada orang lain. Ini yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya. Nah, ya lanjut baca. Baca umum Mikyal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in ataakum 'adzabuhu bayatan aw naharam madza yasta'jilu minhul mujrimun. Katakanlah, bagaimana pendapat kalian jika datang kepada kalian azab-azabnya pada malam atau siang, maka apakah yang kalian ingin disegerakan darinya, wahai orang-orang yang berdosa? Kul fi'il amr alhamzatu istifham, hamzah harfu istifham, ro'a itu fi'il madhi, tumnya sebagai fa'il, in harfu syartin, atta fi'il madhi, kumnya mafulun bih, adabu fa'il, alha'u mudhafun ilaih, bayatan zorof au harfu atfin, naharon dorof maktuf ya, ma yeah. Ma isim apa huruf ini Ustaz? Ma isim istifham ya, isim istifham dhanya itu dari dalika Ustaz, apa ma madha isim istifham sebagai mubtada berarti Ustaz, iya yeah. Ini sendiri-sendiri ya Ustaz? Ma sama ada sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri boleh, jadi satu juga gak apa-apa. Berarti ma ada mubtada, yasta'jilu fi'il mudhari, minhu jar majrur al-mujrimuna fa'il. Nah. Jadi kalimatnya, jumlahnya sebagai khabarnya Ustaz? Iya. Yeah. Nomor 50. Kul ayuhar rasulu liha ula ilmu syriki namu akhbiruni in atakum azabullahi lailan aw naharan fa ayyu syai'in tastajiluna ayyuhal mujrimuna binuzulil adabi. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang musyrik, kabarkanlah kepadaku sekiranya datang kepada kalian azab Allah pada malam atau siang, maka apakah yang ingin kalian disegerakan wahai orang-orang yang berdosa dengan turunnya azab? Dengan Ustaz. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Lahik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in ataakum 'adzabuhu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhul mujrimun. Katakanlah, bagaimana menurut kalian apabila datang pada kalian adabnya di waktu malam ataupun di waktu siang, apa yang ya hendak diminta segerakan oleh orang-orang mujrimun, ya para pendosa tersebut. Jadi pertanyaannya justru, kalau memang azab itu datang, apa yang kalian tunggu wahai orang-orang pendosa? Apakah kalian menanti rahmat dari Allah? Tentu tidak. Yang akan menyambut kalian adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk apa kalian meminta disegerakan azabnya? Ya. Tapi memang dasar orang kafir karena nggak percaya, ya mereka malah mengejek, menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyegerakan azab bagi mereka. Maka jawabannya, likulli ummatin ajal, semua umat itu ada ajalnya. Kalau memang belum waktunya, ya dia nggak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, tidak ada yang bisa menundanya atau mempercepatnya. Nah, pendek-pendek ya ayatnya. Baik, lanjut baca Bu. Ini Bapak-bapak nggak ada yang baca lagi nih selain Pak Edi sama Bu Fatimah. Baik, baca umumi, mungkin udah ya, Bu Yasra. Ya. Nah, Ustaz. Kalian tiga ayat aja, Bu. Soalnya ayatnya pendek-pendek. Oh, iya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih. الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي حق هو وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Kemudian apakah apabila afwan, salam chat lagi Bu, tadi yang salam chat mana mut. Bu Yasra, itu unmute dulu. Kok oh, ini ya? Oh iya, sampai mampu di. Saya baca. Terjemahin, asumma ida. Oh iya. Kemudian, apakah apabila telah terjadi, kalian percaya dengannya? Apakah sekarang dan sungguh kalian dengannya minta disegerakan? Kemudian, apakah dikatakan kepada orang-orang yang dolim, rasakanlah oleh kalian siksaan yang kekal. Apakah kalian akan diberi balasan kecuali dengan apa yang kalian kerjakan? Ini bukan apakah, tidak. Kecuali tidak kalian ya, kerjakan. Tidaklah kalian dibalas. Oh, tidakkah kalian diberi balasan kecuali dengan apa yang kalian kerjakan? Dan mereka menanyakan kepadamu, apakah benar? Apakah benar siksa itu gitu? Katakanlah, iya demikian Tuhanku, sungguh pasti benar dan tidaklah kalian orang-orang yang dapat menghindar. Naam. Atumma, alhamzatu harfu istifham, tumma harfu atfin, ida dorof zaman, ma mazaidah. Waqa'a fi'il madi fa'ilnya huwa. Amantum fi'il madi tumnya sebagai fa'il. Bihi jarwa majrur al-ana dorof al-ani dorof zaman. Hamzanya hamzah istifham dulu. Oh, hamzah. Ini kan asalnya al-an, ya. Hamzah sama al-an, makanya dipanjangin. Jadi al, jadi oh. Al-ana ditambahkan hamzah di depan jadinya al. Gitu. Nah, berarti al-hamzah itu harfu istifham, al-ana dorof zaman, al-waw waw hal, od harfu tahkikin, kuntum fi'il madi naqis, bihi jarwa majrur, tasta'jilun, fi'il mudore, al-waw sebagai fa'il, jumlahnya sebagai khobar kana. Summa harfu atfin qila fil madi mabni lil. Ini majhul. Naam. Lil ladzina jar wa majrur sebagai apa nih bukannya dolamu fa'ilnya. Nah. Enggak usah. Oh, dolamu fil madi. Dan majrur aja. Dolamu fil madi. Al waw sebagai fa'il, dhuku fil amr waw sebagai fa'il, adaba maf'ulun bi. Al khuldi mudhafun ilaihi hal harfu istifham tukhrij tuhzauna fil mudhari waw sebagai fa'il illa harfu istisna. Tuhzauna ini fil mudharinya majhul ya. Oh, na'am Ustaz. Berarti wawnya sebagai naibul fa'il. Illa harfu istisna bima jarwa majrur kuntum fil madi naqis taksibuna dia khobar kuntum. Iya, tumnya isimnya dulu tadi. Iya. Apa sebentar apa yang ada anak? Ayo lanjut Bu. Kuntum fil madi naqis tumnya sebagai isim taksibuna sebagai khobar kana. Habis itu al-waw harfu atfin yastambi'una fi'il mudhari wawnya sebagai fa'il al-kafu maf'ulun bi ahakku al-hamzah harfu istifham hakku khobar muqaddam huwa domir munfasil sebagai mubtada mu'akhor kul fi'il amar fa'ilnya anta i harfu jawab ya. Itu dia kayak apa kayak kosam gitu. Al-waw harfu kosam juga ya. Kosam juga ya. Rabbi benar ya, itu kan kayak na'am ya. Na'am. Itu apa jawab ya? Iya. Terus wa rabbi ini dia kosam ya. Waw kosam juga. Berarti rabbinya ya Rabbi ya berarti majrur dengan wawas. Majrur. Nah. Inna harfu taukidin wa nasbin. Alha'u isim inna lahakun. Lamnya lamukai. Hakku khobar inna. Oh, makanya sih lamukai mas setelahnya fil mudhari. Lamudah lakoh. Ya misalnya lakoh atau taukid. Taukid. Taukid. Alwaw harfu atfin. Ma. Ma ini. Seperti Laisa gitu ya Ustaz. Hah? Kok seperti Laisa? Amalnya bukan. Manya manafia aja. Oh, nah. Manafia antum domir munfasil sebagai isima bimu'jizina bahar za'idah mu'jizina khobarma ya Ustaz. Ya berarti tadi manya benar Laisa aja kalau gitu. Tamalamala Laisa berarti. Iya Ustaz. Ya. Aba ada ma waqa'a adzabullahi bikum ayyuhal musyrikuna amantum fi waqtin la yanfa'ukum fihil imani wa qila lakum fihil imanu imanu oh fihil imanu fa'il dari yanfa'ukum wa qila lakum hina idzin al ana tu'minuna bihi wa qad kuntum min qablu tasta'jiluna bi thumma qila lil ladzina zalamu anfusahum bikufrihim billahi tajarra'u adzaballahi da'ima lakum abadan wa hal tu'aqabuna illa bima kuntum ta'maluna fi hayatikum min ma'asillahi wa yastakhbiruka haula'il musyrikuna min qaumika ayyuhar rasulu 'anil 'adabi yaumal qiyamati ahaqqu huwa qul lahum ayyuhar rasulu na'amu wa rabbi innahu lahaqqun la syakka fihi wa ma antum bimu'jizina bimu'jizina Allah an ayya ba'athakum wa yujazikum fa'antum oh ya wa yujazikum fa'antum fi qab qabdatihi wa sultanihi. Fi qabdatihi wa sultanihi. Apabila setelah kesaksian Allah menimpa kalian, siksaan Allah menimpa kalian, wahai kaum musyrikin, kalian baru beriman ketika keimanan tidak lagi bermanfaat. Dan dikatakan pada kalian waktu itu, apakah baru sekarang kalian beriman kepadanya, sedang kalian sebelumnya minta disegerakan kedatangannya. Kemudian ini ayat 52, kemudian dikatakan pada orang-orang yang berbuat kezaliman terhadap diri mereka dan kafir kepada Allah, rasakanlah siksaan yang kekal bagi kalian selamanya. Kalian tidak disiksa kecuali akibat apa yang telah kalian perbuat dari maksiat-maksiat kepada Allah. 53, dan orang-orang yang musyrik dari kaum itu meminta berita ya, kepadamu wahai Rasul tentang siksa hari kiamat. Apakah benar? Katakanlah pada mereka wahai Rasul, benar demi Tuhanku, sungguhnya itu benar, tidak ada keraguan padanya, dan kalian tidak dapat melemahkan Allah untuk membangkitkan kalian dan memberi balasan bagi kalian sedang kalian berada dalam kekuasaannya. Naam, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wa fik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana waqad kuntum bihi tasta'jilun. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. Kemudian apakah setelah adab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Al-ana waqad kuntum bihi tasta'jilun. Ya. Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya, ya, kuntum bihi tasta'jilun. Sebelumnya kalian selalu minta disegerakan. Artinya, ini justru tantangan bagi orang kafir. Apakah kalau misalnya adab itu terjadi, kalian baru beriman, maka sungguh merugi kalian. Karena kalau adab sudah turun, kalian baru beriman, itu sudah tidak lagi diterima. Tidak ada lagi manfaatnya keimanan pada saat itu. Summa qila, kemudian dikatakan pada orang yang zalim, dzuku adzabal khuld, ya, rasakan adab yang abadi, adab yang kekal. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Kalian tidak akan dibalas kecuali berdasarkan apa yang dahulu kalian upayakan di dunia. Wa yastambiunak. Ya, wa yastambiunak haqqun hu. Dan mereka menanyakan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, ahakun hu, apakah adab itu benar adanya? Kul, katakanlah, iya Rabbi, betul. Demi Rabbku, innahu lahaq. Sesungguhnya, adab itu benar akan terjadi. Wa ma'antum bimu'jizin. Dan kalian tidak dapat menghindar. Ini adalah dialog antara Rasulullah SAW dengan orang kafir Quraisy ketika itu. Namun tetap saja ya, sudah dijelaskan berkali-kali bahwa akan ada masa di mana setiap amal akan dihitung dan dibalas, orang kafir tetap dalam kekufurannya. Ya. Nah, mungkin sampai sini untuk tafsirnya, kita lanjutkan hadisnya. Ya, siapa yang baca? Udah baca semua ya? Ayo, siapa relawan mau baca? Pak Kohir nih, dari kapan belum baca nih? Mustami dulu, Ustaz, izin. Oh, Mustami dulu. Ya, baik. Bu Lisan mau baca lagi? Oh, baik, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Ya. Hadisu Abdillahi bin dari judulnya Bu Babu. Ustaz. Yang mana Ustaz judulnya? Ini oh, Babu Qaulin Nabi. Oh, Babu Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina sal alaina sala silaha silaha wa falaisa minna. Hadisu Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silaha falaisa minna akhrajahu al-Bukhari fi kitabi fitnah fi kitabi fitani fi kitabi fitani babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina silaha falaisa minna. Hadis dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Bahwa Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah berkata, barang siapa yang mengacungkan senjata memerangi kami, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis Bukhari dari kitab Fitnah. Bab sabda Rasulullah SAW, barang siapa menghunuskan pedang pada kami, bukanlah bagian dari kami. Ambar khufiq wa jazakillahu khairan. Baik, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man hamila alaina silaha man hamal alaina silaha falaysa minna. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membawa atau menghunus atau mengacungkan pedangnya kepada kami, maka bukanlah dari golongan kami. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamal alaina silaha falaysa minna. Hadis dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengacungkan pedangnya, maksudnya menyerang kami, falaysa minna, maka bukanlah golongan kami. Ini menunjukkan bahwasanya sekelompok muslim itu tidak boleh menyerang muslim yang lain. Karena ketika seseorang telah berislam, maka terjaga kehormatannya, ya, kehidupannya dan hartanya. Tidak boleh diambil dengan cara yang zalim. Ya. Makanya tidak boleh dua kelompok yang sama-sama muslim bertikai. Dan sayangnya dalam sejarah ini terjadi. Ya. Kita melihat bagaimana ya, beberapa sahabat ya, berperang dengan sahabat yang lain. Kita melihat bagaimana ya dinasti Bani Umayyah berperang dengan dinasti Bani Abbasiyah, dan inilah apa namanya fitnah di dunia ya. Fitnah kekuasaan itu sangat besar sehingga demi kekuasaan banyak orang yang menghalalkan segala cara, dan ini terjadi dalam dunia Islam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan ya man hamal alaina silah falaysa minna. Tapi itu merupakan sunnatullah ya. Dalam banyak hadisnya Rasulullah menjelaskan ya keadaan akhir zaman. Ya, di antaranya ya banyaknya kelompok-kelompok Islam yang ada. Kelompok yang satu akan berperang dengan kelompok yang lain. Ini merupakan sunnatullah yang pasti akan terjadi. Karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan terjadi. Justru keadaan kejadian-kejadian yang terjadi yang memang kita sedih mendengarnya, tapi justru itu di saat yang sama merupakan bukti kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah semuanya terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah betul, ya, manusia pilihan Allah yang diberikan oleh Allah beberapa kabar yang gaib yang sampai kepada kita. Nah, ya demikian untuk materi pada pagi hari ini. Kayaknya nggak ada pertanyaan yang masuk ya. Semoga yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.